Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal azim وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين معشر المسلمين para pendengar setia radio dakwah Islamiyah dimanapun anda berada. Semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai anda kapanpun dan dimanapun anda berada. Allahumma amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita karunia, keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang salihin dan salihat, yang baik, yang menjadi permata hati di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini materi pendidikan anak dalam Islam, yaitu tentang al-bina'ul ibadi, membangun jiwa ibadah anak. Yang lalu kita telah membahas al-bina'ul aqadi, membangun jiwa akidah anak. Kalau sekarang membangun jiwa ibadah anak. Dan pembahasan kita mengenai ibadah ini lebih kita fokuskan kepada rukun Islam, yaitu masalah sholat, masalah puasa, haji, zakat, dan yang lainnya yang penting-penting. Ibadah adalah merupakan, membangun ibadah adalah merupakan penyempurna setelah kita membangun akidah anak-anak kita. Kalau akidah itu dimulai semenjak anak kita lahir, yaitu kita azan di telinga anak kita. Ini juga merupakan pembinaan akidah. Ditanamkan akidah semenjak lahir, muncul ke dunia. Semenjak kecil sudah ditanamkan akidah, akidah dan akidah. Tauhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, semenjak kecil. Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya semenjak kecil, ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku jangan kau syirik, jangan kau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu tahapan berikutnya adalah membangun jiwa ibadah, karena ibadah ini akan memberikan gizi kepada akidah dan akan menjadikan akidah itu semakin kokoh. Akidah saja tanpa ibadah, maka dia belum benar. Akidah harus disertai dengan ibadah. Anak-anak kecil, jiwa mereka masih segar, masih bersih, masih fitrah. Maka mumpung masih seperti itu keadaan mereka, kita tanamkan akidah, kita tanamkan ibadah, sehingga mereka benar-benar menyerapnya dan kemudian menancap dalam jiwanya, dalam hatinya, dalam rohnya, dan mereka tidak akan melupakan sepanjang masa. Setelah ditancapkan akidah dengan kuat dalam jiwanya, dalam rohnya, maka sekarang diairi agar subur. Apa airnya? Airnya adalah ma'ul ibadah, air ibadah. Sehingga akidah yang telah ditancapkan dan ditanamkan itu ketika disirami oleh air berupa ibadah akan subur dan akan tumbuh menjadi besar, menjadi segar, dan akan menghasilkan buah yang sangat banyak. Sehingga di kemudian hari anak itu menjadi anak yang kokoh, yang tegar, sanggup menghadapi berbagai macam problem kehidupan yang keras dan kejam ini. Sanggup menghadapi petir dan halilintar yang menyambarnya dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena akidahnya kuat dan dikokohkan lagi oleh ibadah yang selalu disuburkan oleh ibadah. Anak kecil yang masih belum baligh, mereka itu bukan termasuk mukallaf. Bukan termasuk yang diberi beban, kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Karena mereka belum baligh. Tapi walaupun demikian, ini adalah kesempatan untuk menyiapkan mereka, melatih mereka dan membiasakan mereka. Memang mereka belum mendapat kewajiban berbuat ini atau meninggalkan itu karena mereka masih kecil, ghairu mukallaf, tidak terbebani, belum baligh. Walaupun demikian, dipersiapkan semenjak dini, dipersiapkan, dilatih, dibiasakan agar supaya ketika nanti sampai kepada usia baligh, sampai kepada usia mukallaf yang dia terbebani kewajiban-kewajiban dan harus meninggalkan larangan-larangan, maka dengan mudah mereka akan menunaikannya. Kenapa mudah? Karena mereka telah dipersiapkan semenjak dini, telah dibiasakan dan telah dilatih. Akhirnya ketika telah baligh itu, mereka dengan penuh yakin, dengan penuh mantap, dengan penuh kepercayaan, mereka menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan, anak-anak yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Mereka akan mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan mereka akan selalu berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa mereka adalah jiwa yang stabil. Jiwa mereka jiwa yang stabil. Kepribadian mereka kepribadian yang bagus, yang lurus, mustaqim. Mereka adalah anak-anak yang istiqomah. Kenapa? Karena telah dipersiapkan, telah dilatih, telah dibiasakan semenjak dini, semenjak kanak-kanak. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, para perindu Allah, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah selalu mencintai, meridai dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda semuanya. Allahumma amin. Ibadah mempunyai pengaruh dalam jiwa yang sangat besar. Ketika seseorang beribadah, dia bermunajat dengan Allah, dia membaca ayat-ayat Allah, atau dia mendengarkannya ketika dia sholat, ketika dia sujud, ketika dia mendengar adzan, ketika dia berpuasa dan yang lain-lainnya, maka di sana terdapat banyak rahasia-rahasia yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa diungkapkan semuanya. Dan itu dirasakan oleh anak, menjadikan anak semakin kuat, menjadikan anak semakin bersemangat. Inilah kelebihan at-tarbiyah an-nabawiyah. Inilah kelebihan pendidikan Nabi dibanding pendidikan-pendidikan yang lain. Dibanding pendidikan-pendidikan sekuler atau pendidikan-pendidikan yang menyalahi dari pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pendidikan cara Nabi ini adalah pendidikan yang sumbernya wahyu, yang langsung dari Allah. Allah Maha tahu segala-galanya dan Allah mengetahui hikmah semuanya. Sementara pendidikan yang lain yang tidak berdasar kepada pendidikan cara Nabi, at-tarbiyah an-nabawiyah, maka pendidikan itu sumbernya adalah akal semata, yang dangkal, yang terbatas, yang banyak kekurangannya di sana sini, yang mungkin cocok saat ini, tidak cocok ke depan, dan seterusnya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan keutamaan yang luar biasa kepada anak-anak yang mereka semenjak dini sudah tumbuh dalam beribadah kepada Allah. sampai besar terus beribadah kepada Allah. Ibadah dalam arti yang luas. Ibadah bukan dalam arti yang sempit. Ibadah dalam arti yang luas, yaitu dia selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan cinta Allah, yang mendatangkan ridha Allah. Itulah namanya ibadah. Seluruh aktivitas kita, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin, yang mendatangkan cinta dan ridha Allah, itu bernilai ibadah. Berbahagialah mereka-mereka yang semenjak kecil, semenjak dini telah tumbuh dengan beribadah kepada Allah, sampai besar terus beribadah kepada Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira yang luar biasa untuk mereka. Beliau bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang mereka pasti mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari di atas kepala di padang mahsyar, ketika masing-masing orang bermandikan keringat, mereka tetap tenang, mereka damai, mereka sejuk, mereka teduh. Siapa mereka itu? Di antaranya adalah rajulun nasya'a fi ibadatillah, seorang yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Semenjak kecil dia beribadah kepada Allah. Semenjak dini waktunya diluangkan untuk ibadah kepada Allah sampai besar. Sekali lagi, ibadah dalam makna yang luas, yaitu seluruh aktivitas, baik ucapan, perbuatan yang lahir ataupun yang batin, yang mendatangkan cinta dan ridha Allah, itulah ibadah. Yang dipikirkan tiap hari hanya satu, bagaimana saya bisa meraih cinta Allah, bagaimana saya bisa meraih ridho Allah, apa perbuatan yang bisa menjadikan saya mendapatkan itu, apa aktivitas yang menjadikan saya bisa sampai ke derajat itu. Itu yang dipikirkan. Berbahagialah mereka semenjak dini tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, para perindu syurga Firdaus, semoga Allah mencintai, meridhai dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda semuanya. Kapan anak-anak diperintahkan untuk sholat? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, beliau bersabda, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukul mereka agar supaya salat ketika berusia 10 tahun. Jadi tahapan pertama itu adalah tahapan diperintahkan untuk sholat. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya sholat ya. Walaupun anak itu masih kecil, belum baligh, dia disuruh sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Maka dari itu para ulama mengatakan, orang yang tidak sholat itu adalah kafir, keluar dari Islam, tidak sholat sama sekali. Dan ini pendapat yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Jadi usia 7 tahun perintahkan sholat. Diperintahkan sholat, diajarkan sholat. Kalau ada yang keliru ya dibetulkan seperti itu. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga oleh Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, ini adalah cucu Rasulullah SAW, ketika itu masih kecil, oleh kakeknya diajarkan doa dalam sholat, yaitu doa kunut ketika sholat witir. Doa kunut ketika sholat witir. Allamani Rasulullah SAW kalimat akuluhunna fil witir. Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang supaya aku membacanya ketika kunut pada waktu sholat witir, yaitu Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya. Maksudnya di sini, Rasulullah SAW itu memperhatikan anak-anak masalah sholatnya, diajarkan kepada mereka masalah sholat. Kalau ada yang keliru, dibetulkan. Kemudian juga diajarkan kepada anak-anak itu pula adzan. Adzan ya, sebagaimana seorang sahabat yang bernama Abu Mahdurah. Abu Mahdurah itu juga diajarkan untuk supaya adzan karena suaranya itu merdu, suaranya indah. Masalah sholat, umur 7 tahun diajarkan sholat. Bagaimana sebelum 7 tahun? Sebelum 7 tahun ya boleh-boleh saja, silakan anak-anak diajari, enggak usah dipaksa-paksa. Ya, di bawah 7 tahun, yang jelas ukurannya mulai 7 harus lebih diperhatikan. Perintahkan sholat, harus sholat 5 waktu. 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu umur 7. Sebelum umur 7, enggak usah dipaksa. Umur 7 diperintahkan, ya, tapi enggak usah dipukul. Boleh memukulnya nanti ketika usia 10 tahun. Dan kita bahas pada saatnya nanti. Mengenai memerintahkan anak-anak untuk sholat pada usia 7 tahun, ini dipraktekkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat, mereka berjalan di atas manhaj an-nubuwah, metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka mengajarkan secara langsung kepada anak-anaknya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau memanggil putranya yang bernama Al-Husain. Lalu sang putra ini diajarkan bagaimana cara wudu dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian di samping mengajarkan dan memerintahkan, memberi contoh. Nah, contoh ini penting. Seorang bapak, seorang ibu, seorang pendidik ketika memberi contoh kepada anak-anak dan anak-anak benar-benar melihat langsung, maka ini mempunyai pengaruh dampak yang sangat besar pada jiwa anak-anak. Jadi langsung ya, di samping ucapan sekaligus perbuatan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu kadang lebih mengena daripada sekedar ucapan. Jadi di samping diajarkan, diberi contoh, ini loh contohnya seperti ini, diberi contoh sholat, diberi contoh cara wudhu yang benar, langsung dipraktekkan dengan cara praktek yang sahih, yang sebenarnya. Itu membekas dalam jiwa anak-anak. Kemudian juga para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, ada ucapan yang sangat indah dan ini merupakan nasihat yang sangat agung dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nasihat yang perlu ditulis dengan tinta dari emas, dengan tinta dari emas yang luar biasa, perlu disampaikan kepada para bapak, para ibu, para pendidik, yaitu beliau mengatakan, hafidhu ala abnaikum fis shalah wa'awwiduhum al-khair fa innal khaira 'adah. Hendaklah kamu memperhatikan masalah sholat anakmu. Kamu perhatikan sholatnya anakmu, sholatnya benar atau tidak. Dan biasakan anak-anakmu untuk berbuat baik, karena kebaikan itu nanti akan menjadi kebiasaannya. Ya, jadi mumpung masih kecil, diperhatikan masalah sholatnya anak. Sholat. Mulai umur 7 tahun perintahkan sholat, 10 tidak mau sholat dipukul. Ya, pukulan yang mendidik, yang tidak menyakiti, tidak menimbulkan bekas. Terus 5 waktu. Dibiasakan mereka berbuat baik sehingga nanti kebaikan itu menjadi kebiasaan mereka. Kalau kebaikan telah menjadi kebiasaan mereka, akhirnya mereka selalu berbuat baik. Otomatis mereka tidak suka dengan keburukan. Jadi seseorang itu suka dengan yang telah terbiasa dilakukan. Kalau semenjak dini, semenjak kecil dibiasakan baik, baik, baik, dan baik, nanti baik menjadi kebiasaan, dan dia sampai besar pun menjadi anak yang baik. Dan tentu sekali lagi suri tauladan dari bapak, dari ibu, dari para pendidik, al-qudwah as-salihah, al-uswatun hasanah, ya, suri tauladan yang baik ini sangat penting. Sebagaimana pepatah yang juga sering saya ungkapkan yang berbunyi kaifastaqamadzil wal'udu a'waj, bagaimana mungkin benda itu akan lurus sementara bayang-bayangnya bagaimana mungkin bayang-bayang itu akan lurus sementara bendanya bengkok. Jadi maksudnya benda itu adalah orang tua, bayang-bayang adalah anak-anak. Kalau orang tuanya lurus, insya Allah anak-anaknya ngikuti lurus. Kalau orang tuanya bengkok, ya sulit diharapkan anak-anaknya untuk bisa bersikap lurus, karena mereka ngikuti ibarat bayang-bayang. Alangkah senangnya kalau kita semenjak dini membiasakan anak-anak kita kebaikan, sehingga akhirnya kebaikan itu menjadi kebiasaan mereka. Mengenai memukul anak ketika umur 10 tahun, memang Rasulullah telah mengatakan ya, wadribuhum amuru auladakum bisalah wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u asyar. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun dan pukul mereka ketika sudah umur 10 tahun. Ini adalah pukulan yang tidak melukai, yang tidak menimbulkan bekas, dan pukulan cinta, pukulan kasih sayang, dan pukulan ini adalah pukulan yang mendidik, yang mendidik. Kemudian juga perlu difahamkan kepada anak itu, diberitahu. Kenapa kok sampai orang tuanya mukul, diberitahu. Bagaimana cara memberitahunya? Cara memberitahunya, ya pertama-tama diberitahu ya. Ini adalah perintahnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Rasulullah itu benar-benar ingin umatnya itu supaya selamat di dunia dan di akhirat, supaya mereka masuk ke dalam surga. Maka dari itu Rasulullah memerintahkan supaya para orang tua, para pendidik memerintahkan anaknya sholat ketika umur 7, umur 10 tidak mau dipukul. Jadi saya mukul kamu ini adalah pukulan cinta, pukulan kasih sayang, pukulan yang mendidik supaya kamu mau sholat, supaya kamu bahagia dunia akhirat. Diberitahu anaknya, tidak apa-apa, supaya tidak salah paham. Kemudian juga diberitahu pula anak itu, ini saya bukan mukul kamu, tapi saya mukul setan. Ya, karena yang menjadikan kamu tidak mau sholat adalah setan. Kamu digoda oleh setan, kamu ditipu oleh setan, kamu diberi pengaruh oleh setan. Dan dengan pukulan ini nanti setannya akan lari. Jadi saya bukan mukul kamu, tapi saya mukul setan. Mudah-mudahan setannya lari sehingga kamu dengan mudah bisa sholat lagi. Seperti itu. Karena memang setan itu selalu menggoda seseorang untuk supaya melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur 10 dipukul enggak apa-apa, karena 10 sudah mendekati usia baligh, mendekati usia dia mendapat kewajiban untuk sholat. Kemudian juga para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Allahumma amin. Ada kalanya pula anak-anak itu perlu dilatih untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, dilatih sholat berjamaah di masjid, diajak ke masjid, diajak ke masjid, termasuk juga diajak untuk jumatan. Jumatan perlu, dengan catatan ini anak-anak yang sudah paham tata cara sholat dan tidak dikhawatirkan untuk mengganggu orang-orang yang ada di masjid. Jadi dilatih ke masjid, ini penting sekali. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang seorang bapak yang mengajak anaknya ke masjid. Anak masih kecil diajak ke masjid. Apakah itu dianjurkan? Apakah itu disunnahkan? Imam Malik ditanya. Waqad su'ila al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu an rajulin ya'ti bis-sabiyyi ila al-masjid, ayustahabbu dhalik? Imam Malik pernah ditanya tentang seorang bapak yang mengajak anaknya yang masih kecil ke masjid, apakah hal itu dianjurkan? Imam Malik rahimahullahu ta'ala menjawab. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i ya. Imam Malik menjawab, "In kana qad balagha mawdi'al adab wa 'arafa dhalik wa la ya'bath fala ara ba'san wa in kana saghiran la yuqirru fihi wa ya'bath fala uhibbu dhalik." Kata Imam Malik, jika anak itu telah sampai pada posisi mengerti adab, mengerti akhlak, mengerti tata cara, dan dia faham itu, dia tidak bercanda, tidak bersenda gurau, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, maka tidak apa-apa anak itu diajak ke masjid oleh bapaknya. Tapi kalau masih kecil, dia masih belum mengerti adab, tidak belum mengerti akhlak dan tata cara, dia masih bermain-main, bersenda gurau, melakukan hal-hal yang sia-sia, maka aku tidak suka kalau anak itu diajak ke masjid. Jadi maksudnya anak kecil walaupun belum baligh dianjurkan diajak ke masjid dengan catatan anak itu tidak mengganggu orang lain, dia bisa sholat dengan baik, tidak bercanda, tidak berlari-lari, tidak mengeluarkan suara-suara yang ganggu orang lain, tidak apa-apa diajak ke masjid dibiasakan. Adapun kalau yang masih kecil yang suka lari-lari ganggu orang, jangan, nanti orang tuanya dosa. Karena dia mengganggu orang lain, dia merusak kekhusyuan orang lain. Membiasakan anak yang seperti ini, yang sudah ngerti ya tata cara adab tadi ke masjid, itu bagus. Apalagi Jumatan ya, diajak Jumatan. Supaya apa? Supaya nanti anak itu terbiasa ke masjid, terbiasa sholat 5 waktu di masjid, terbiasa Jumatan di masjid. Kemudian juga supaya anak itu terbiasa mendengarkan khutbah. Apalagi anak-anak sekarang itu cerdas-cerdas. Kecil-kecil sudah cerdas-cerdas, Masya Allah. Umur 5 tahun, 7 tahun sudah cerdas-cerdas, mengerti. Dia mendengar penjelasan khutbah seorang khatib, dia akan faham nanti. Dia akan bisa mengambil faedah daripadanya. Hal itu akan menambah keimanannya. Membiasakan dia untuk mendengar ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga sholat jamaah itu pula di antara faedahnya, termasuk Jumatan, membiasakan anak untuk kumpul dengan kaum muslimin. Ya, kumpul dengan kaum muslimin sehingga anak itu merasa bahwa dia adalah bagian daripada masyarakat kaum muslimin. Dan juga ada kalanya dia nanti kenal dengan teman-teman ayahnya di masjid, sehingga dia merasa dihargai, dia merasa saya adalah bagian dari masyarakat kaum muslimin. Kemudian juga bahwasannya pada hari Jumat itu kan ada waktu yang mustajab, mulai khotib naik mimbar sampai selesai sholat Jumat, itu waktu yang mustajab. Dan anak kita berada di antara orang-orang yang mereka saat itu berada pada waktu yang mustajab. Anak kita termasuk orang yang hadir pada waktu yang mustajab. Kemudian dengan mengajak anak sholat 5 waktu di masjid dan Jumatan, ini kita memberikan gizi-gizi iman, memberikan kekuatan-kekuatan rohani kepada anak itu. Supaya anak semakin senang, saya adalah orang beriman, saya punya teman banyak, saya melihat orang-orang sholat, saya jadi senang sholat, saya termotivasi untuk sholat, saya akan berusaha untuk sholat. Ternyata yang sholat bukan hanya saya saja, yang sholat bukan hanya bapak saya, bukan hanya ibu saya, ternyata semua orang sholat. Bagaimana kalau saya tidak sholat? Saya harus sholat supaya seperti dengan kaum muslimin yang lainnya. Kemudian dengan membiasakan anak ke masjid 5 waktu, kemudian juga Jumatan, ini kita juga mengenalkan anak kita kepada ulama. Karena ketika Jumatan itu kan ada khatib yang berkhutbah, dan mudah-mudahan dia adalah seorang ulama, dikenalkan anaknya, ini loh seorang ustaz, ini seorang ulama, sehingga anak kita kenal dengan mereka, dan ini mempunyai pengaruh besar pada jiwa anak-anak kita. Mereka merasa benar-benar dihargai, dikenalkan, sehingga nanti dia punya cita-cita, saya juga kepingin menjadi orang yang berguna seperti para ulama, seperti para ustaz dan yang lainnya. Jadi pada intinya kita mengajak anak-anak sholat ke masjid, sholat Jumatan 5 waktu, ini akan membentuk kepribadian anak, kepribadian yang sempurna dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi kemasyarakatan, dari sisi perasaan, dari sisi ilmiah, dari sisi fisik, dari sisi kesehatan, bahkan juga yang lainnya. Inilah para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, pendidikan anak dalam Islam, yaitu ditanamkan bangunan-bangunan ibadah, terutama masalah sholat, dan juga mengajak anak-anak ke masjid. Sebenarnya masih berlanjut kajian ini, dan insya Allah kita sambung lagi pada hari Rabu depan insya Allah, masih tentang sholat ini ya. Nanti juga ada bagaimana anak-anak kecil yang mereka semangat untuk sholat malam. Sholat malam, bukan hanya sholat lima waktu, tapi juga sholat malam, sholat tahajud. Kemudian juga bagaimana pula ketika kita menjadikan anak-anak itu menjadi cinta masjid, ingin memakmurkan masjid. Jangan sampai para orang tua menjadikan anak-anak benci dengan masjid. Dan selanjutnya kita sambung dengan masalah puasa dan permasalahan rukun Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita selalu sabar, selalu tabah dalam mendidik anak-anak kita, sehingga di kemudian hari mereka menjadi anak-anak yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi umat manusia. Dan pada akhirnya menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alih. 100,5 Radio Islamiyah Nurfiyah meraih izah dengan kekuatan jamaah. Sangat menarik kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kami buka untuk sesi pertanyaan. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung gabungan di SMS Center di 081-334-183-554. Dan alhamdulillah di SMS Center udah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Mungkin bisa kami bacakan satu persatu. Dan untuk pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah, apakah cukup bila pendidikan anak sehari-harinya hanya dibebankan pada istri semata, sementara suami full sibuk dengan ibadahnya sendiri, bahkan memotivasi pun tidak? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alih. Amma ba'd. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Jadi apakah cukup bila pendidikan anak sehari-harinya hanya dibebankan kepada istri, sementara suaminya full sibuk dengan ibadahnya sendiri, bahkan suami itu tidak pernah memotivasi istrinya atau juga anaknya? Maka jawabannya adalah tidak cukup. Pendidikan anak itu bukan hanya tanggung jawab istri, tapi juga sekaligus suami. Bukan hanya tanggung jawab ibu, tapi juga bapak. Jadi dua-duanya. Walaupun mungkin istri itu mempunyai waktu yang lebih banyak untuk pendidikan anaknya, karena biasanya yang wajar itu suami di luar rumah, suami itu kerja, sementara istri lebih banyak di rumah. Tapi bukan hanya istri diberi tanggung jawab begitu saja, suami juga membantu. Jadi intinya dua-duanya, istri dan suami, bapak dan ibu, sama-sama berusaha untuk mendidik anaknya, masing-masing dengan kapasitasnya, masing-masing dengan kemampuannya. Sehingga tidak ada saling menyalahkan atau tidak ada saling menyerahkan. Jadi sama-sama. Kalau anak baik, alhamdulillah baik dari hasil pendidikan bapak dan ibunya. Nah, kalau anak tidak baik, maka yang tanggung jawab juga bapak dan ibunya. Tidak saling menyalahkan satu pihak. Seperti itu. Jadi yang benar dua-duanya, rumah tangga itu harus harmonis, berdua-duaan saling pengertian, tidak saling melempar tanggung jawab. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, barakallahu fiik. Anak-anak 3 tahun, anak mengajari syahadat. Rukun Islam dengan lagu tanpa musik. Bagaimana Ustaz? Syukur. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Wa fika barakallah. Jadi beliau mempunyai anak usia 3 tahun, diajari syahadat dengan cara dilakukan tanpa musik bagaimana. Oh, tidak apa-apa. Kalau tanpa musik tidak apa-apa ya, seperti anasyid itu tidak apa-apa. Karena memang anak-anak itu suka dengan yang dilakukan. Tidak apa-apa. Di negara Arab juga gitu, di Arab Saudi dan yang lainnya itu juga dilakukan tapi tanpa alat musik. Karena memang dunia anak-anak adalah dunia yang suka dengan sesuatu yang dilakukan. Tidak apa-apa ya, boleh. Dan bahkan kita dianjurkan untuk bisa menyusun pelajaran-pelajaran yang dibentuk, yang dilakukan supaya anak-anak cepat hafalnya. Saya masih ingat satu kaset dari Arab Saudi sana tentang pendidikan anak ya, pendidikan akhlak. Itu dimodel dengan membaca anasyid. Itu ucapannya Aliyun tiflun thayyibu fi baitihi mu'addabu nadifatun thiyabuhu wa daiman murattabu. Aliyun tiflun thayyibu. Ali adalah anak yang baik. Di rumahnya dia selalu hidup teratur, pakaiannya bersih, dan selalu semuanya rapi, ya gitu ya. Jadi tidak apa-apa dilakukan, syahadat dilakukan tidak apa-apa, yang penting tanpa musik, karena musik itulah yang dipertentangkan di kalangan ulama, dan lebih aman adalah dihindari. Bentar ya. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Bijaksana bagaimana cara menyikapi yang pas jika anak tidak TK atau SD kelas 2 mengadukan bahwa di sekolahnya dia dipukul atau dijahili temannya. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Jadi bagaimana cara menyikapi yang pas jika anak usia TK atau SD kelas 2 dia mengadukan bahwa di sekolahnya dia dipukul atau dijahili oleh temannya. Ya. Caranya kalau memang anak kita itu benar-benar dipukul oleh temannya, dijahili, ya kita perlu datang ke sekolahannya dan kita mengadukan ke gurunya bahwa ada seorang murid yang dia suka memukul teman-temannya atau suka menjahili teman-temannya. Jadi diadukan kepada gurunya, biar nanti guru itu yang menyelesaikan permasalahannya itu. Atau kalau kita mungkin keberatan datang ke sekolahannya langsung, Anak kita suruh lapor kepada pak guru atau bu guru. Kamu datang aja ke pak guru atau bu guru, kamu laporkan tentang temanmu itu agar supaya nanti pak guru atau bu guru yang menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu. Kalau pak guru dan bu guru merespon, alhamdulillah. Kalau enggak merespon, ya orang tuanya langsung menemui pak guru atau bu guru itu. Jadi itu cara yang terbaik menyikapi permasalahan yang seperti ini di sekolahan. Ustaz, saya mau tanya gimana caranya saya menerapkan kedisiplinan dalam ibadah pada anak? Disiplin. Ya, jadi bagaimana cara menerapkan kedisiplinan dalam ibadah pada anak-anak? Pada anak-anak disiplin. Jadi anak-anak sudah disiplin maksudnya gitu. Jadi yang saya pahami di sini bagaimana cara menerapkan kedisiplinan ya. Ya orang tua harus memperhatikan terus, diperhatikan terus. Diingatkan anak itu tentang waktu sholatnya, ya waktu-waktunya diatur demikian rupa, bagaimana cara kapan waktu sholat mereka harus sholat, kapan waktu ngaji mereka harus ngaji, jadi waktunya harus dirapikan, kapan waktu bermain mereka harus bermain, jadi orang tua selalu mengawasi ya, dan selalu muraqabah, jadi begitu. Waktu bermain silahkan bermain, mereka diberi kesempatan bermain, karena itu adalah dunia anak-anak, dunia bermain. Waktunya ibadah, waktu sholat, ya diperintahkan sholat. Waktunya ngaji, ya diperintahkan ngaji, seperti itu. Kalau ternyata mereka sudah waktunya sholat gak mau sholat, waktu ngaji gak mau ngaji, maka diberi hukuman. Hukumannya kamu gak boleh main-main lagi nanti kalau kamu seperti ini. Sehingga mereka akhirnya mau, karena khawatir gak boleh main-main. Jadi seimbang, seimbang. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kita selalu memperhatikan dan kita sabar mengawasinya, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang disiplin insya Allah. Assalamualaikum RDI, apakah benar bahwa RDI akan mengadakan acara buka biro jodoh? Kalau memang benar, banyak yang mendukungnya loh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tanya ya, atau mungkin ini usul barangkali ini. Usul tapi dimodel seperti pertanyaan. Apakah benar bahwa RDI akan membuka biro jodoh? Ya, katanya banyak yang mendukung. Ya, kita belum ada rencana ya biro jodoh ya, karena biro jodoh itu gampang-gampang susah. Kalau nanti mereka setelah nikah mereka bahagia, ya alhamdulillah senang. Kalau ternyata setelah menikah mereka tidak bahagia, ya ini yang beratnya di sini. Jadi belum ada rencana membuka biro jodoh. Jadi untuk sementara ini ya berdoalah kepada Allah dan berusaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh yang terbaik di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mengikuti acara kajian ini. Saya mohon didoakan moga cepat menikah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mendidik anak belum suami kerja di luar? Bila suami kerja di luar? Ya, di luar kota. Bila kerja di luar kota dan baru pulang 2 kali setahun. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Jadi pertama-tama beliau didoakan supaya cepat menikah. Tapi pertanyaannya mengesankan, beliau sudah menikah, punya suami, bahkan punya anak-anak. Kalau memang belum menikah, ya mudah-mudahan segera menikah, ketemu dengan seorang yang soleh atau solihah, dan mudah-mudahan nanti mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, Allahumma amin. Kemudian mengenai bagaimana cara mendidik anak, bila suaminya kerja di luar kota, dan suaminya itu baru pulang 2 kali setahun. Kalau memang suaminya harus keluar kota ya, harus keluar kota karena tugas atau mencari nafkah dan istrinya ridho, ya sudah tidak apa-apa. Maka berarti di sini istri mempunyai peranan ganda. Dia berperan ganda sebagai ibu sekaligus sebagai bapak. Jadi dia berperan ganda sebagai ibu sekaligus sebagai bapak. Jadi ya dia harus kerja ekstra untuk mengawasi anak-anak seperti itu. Kerja ekstra mengawasi anak-anak, kemudian juga perlu meminta bantuan kepada sekolah-sekolah anak-anak. Jadi para pendidik ya, jadi mungkin juga perlu guru ngaji untuk anak-anak itu, bisa jadi les ya, les ngaji atau les pendidikan yang lainnya. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik. Kalau memang bisa satu bekerja di dalam kota itu lebih baik. Kalau tidak bisa harus keluar kota dan istrinya sabar, ya mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan kepada istri itu sehingga dia bisa berperan ganda menjadi bapak sekaligus ibu dalam mendidik anaknya. Sekali lagi juga kadang perlu bantuan orang lain. Mungkin guru-guru les didatangkan di rumah yang bisa dipercaya. Dan insya Allah akan banyak membantu. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Ibu saya Nasrani dan juga dukun kartu. Anak saya ikut dengan ibu karena saya janda, kerja di Malang, pulang 1 bulan sekali. Masalahnya anak saya ikut makan hasil perdukunan, walau tiap bulan saya jatah. Ini bagaimana anak saya kelas 2 sanawiyah, mau saya masukkan pesantren, nanti masuk aliyah jadi 1 tahun lagi. Bagaimana beritahu anak agar tidak makan makanan haram itu? Terima kasih dari Tuti di Malang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi beliau mempunyai seorang ibu Nasrani, agamanya Nasrani sekaligus dukun. Sudah Nasrani, dukun. Tapi anaknya beliau ini ikut ibunya, berarti ikut neneknya tadi itu. Nah, ini bahaya, jangan ya. Jadi Anda ibunya anak itu harus bisa menjauhkan anak Anda dari ibu Anda yang merupakan neneknya anak itu. Kenapa? Karena neneknya beragama Nasrani sekaligus dukun. Yang pertama-tama nanti kekhawatiran agama anak itu terpengaruh agamanya neneknya Nasrani. Yang kedua masalah perdukunan, yaitu nanti anak tersebut terbiasa makan uang haram, makan uang hasil perdukunan. Jadi solusinya di sini anak itu harus Anda tarik, Anda jauhkan dari neneknya. Walaupun silaturahmi dalam urusan duniawi tetap berjalan ya. Silaturahmi urusan duniawi tetap berjalan, tetap akhlak kepada neneknya, tetap baik kepada neneknya. Tapi masalah agama, lakum dinukum waliyadin, harus tegas. Nenek kafir, ini cucunya Islam. Jadi anak ini jauhkan dari neneknya, jangan satu rumah. Nanti khawatir terpengaruh agama neneknya, apalagi juga neneknya selalu melakukan perdukunan. Jadi jauhkan dari nenek itu, entah dengan dimasukkan pesantren atau dengan cara yang lain. Yang penting diberikan solusi atau alternatif ganti daripada nenek tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda jalan yang terbaik untuk menyelamatkan anak Anda. Dan juga jangan lupa ibu Anda didakwai, karena ibu Anda sekarang ini berada di jalan yang tersesat. Nasrani, dukun lagi, nasihati dengan cara yang baik. Kalau malam tahajud, berdoalah, menangislah, doakan ibumu, mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan dia sadar bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Mudah-mudahan beliau sadar bahwa perdukunan itu adalah hukumnya haram, uang hasilnya adalah uang haram. Doakan terus tiap hari, nangislah, berdakwalah, usahalah. Mudah-mudahan ibu Anda mendapat hidayah dari Allah, masuk Islam, meninggalkan perdukunan, sehingga Anda dan ibu serta cucu semuanya masuk surga, kumpul di dunia dan kumpul di surga. Alangkah senangnya. Alhamdulillah. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, adik saya baru lulus dari MI, kemarin tes ke MTSN tidak diterima. Sekarang adik saya ingin masuk SMPN negeri saja. Takutnya nanti kalau dipaksa masuk MTS yang lain dia tidak semangat. Apakah ada tempat pengajian yang bagus untuk adik saya di daerah Malang sini? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adiknya baru lulus Madrasah Ibtidaiyah, kemarin tes di MTSN Madrasah Tsanawiyah Negeri tidak diterima. Sekarang adiknya ingin masuk SMP Negeri. Kalau dipaksa masuk MTS yang swasta, nanti dia tidak semangat, dia mau milih SMP Negeri. Bagaimana? Ya, boleh-boleh saja, mau SMP Negeri boleh. Tapi yang penting adalah diberi pendidikan agama. Cuman begini ya, begini masalahnya sekarang ini, sekolah di negara kita ini campur laki perempuan. Itu masalahnya. Masalahnya sekolah di negeri kita ini campur laki perempuan, campur jadi satu, ikhtilat. Dan ini bahaya besar, besar dan besar. Apalagi sekolah-sekolah swasta, apalagi sekolah-sekolah yang bukan agama. SMP negeri atau yang lainnya ya kayak gitu pakaiannya. Pakaiannya itu ya tidak pakai jilbab, pakaiannya ketat dan yang lainnya. Lah ini ya apa? Bagaimana nanti anak-anak bisa rusak itu? Anak-anak bisa rusak otaknya. Anak-anak yang baik bisa rusak seperti itu. Jadi solusi yang terbaik, kalau saya tidak mendukung ya, tidak mendukung untuk sekolah-sekolah di model-model gini, karena kalau saya mendukung saya khawatir mendapat dosanya juga. Karena bagi saya memasukkan anak sekolah seperti itu adalah menjerumuskan anak untuk rusak. Jadi kalau saya lebih cenderung carilah sekolah-sekolah formal juga tidak masalah, sekolah formal tapi dipisahkan antara laki dan perempuan, perempuan sendiri, laki sendiri. Dan ini saya menyerukan kepada para pakar pendidikan Islam, wahai para pakar pendidikan, wahai profesor, wahai doktor, selamatkan umat Anda, umat Islam ini. Tolong, wahai profesor, wahai doktor, wahai pakar pendidikan, pikirkan. Perlu kita ini punya sekolah Islam yang benar-benar Islam, bukan hanya namanya Islam. Yang dipisahkan antara laki dan perempuan. Laki sendiri, perempuan sendiri, tidak campur. Ini penting, wahai Pak Profesor, wahai Pak Doktor. Berjasalah Anda kepada Islam. Pikirkan umat Islam. Jangan mengikuti pendidikan-pendidikan sekuler. Ya. Jadi kalau mungkin sekarang ini belum ada, ya mau tidak mau ya masuk pesantren. Pesantren itu alhamdulillah sekarang juga ada pendidikan formalnya. Jadi jangan khawatir, nanti juga dapat ijazah. Ya, ada pendidikan formal, SD, SMP, SMA, dan dipisahkan laki sendiri, perempuan sendiri. Seperti itu, dan tentu dipilih pesantren-pesantren yang baik, yang benar, yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang tidak menyimpang. Seperti itu. Jadi saya tidak mendukung sekolah-sekolah model-model seperti ini, terutama kalau sudah SMP dan SMA. Kalau SD mungkin masih kecil ya, tapi itu pun kalau sudah usia kelas 4, kelas 5 sudah besar itu, sudah besar. Campur laki perempuan berbahaya. Ya mudah-mudahan Allah membuka hati para pakar pendidikan, terutama di kota Malang, kota yang kita cintai ini. Walaupun namanya Malang, tapi tidak pernah Malang, tapi selalu mujur insya Allah. Mudah-mudahan ada yang mendengar, mudah-mudahan ada yang masuk hatinya, mudah-mudahan ada yang tersentuh. Langsung kepingin bikin sekolah yang Islam. Nanti kalau umat ini baik, yang untung adalah kita. Kalau umat ini rusak, yang rugi ya kita. Maka marilah selamatkan umat. Kepada bapak para penguasa, para pemimpin, mudah-mudahan juga mikirkan nasib umat ini. Baik pemimpin yang ada atau calon-calon pemimpin, mudah-mudahan kalau jadi pemimpin nanti memperhatikan umat. Terutama masalah pendidikan, masalah sekolahan. Sekali lagi kita butuh sekolahan yang dipisahkan antara laki dan perempuan. Tidak campur, tidak ikhtilat. Karena itu sangat ngerusak dan sangat ngerusak. Mudah-mudahan Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, yang dirahmati Allah. Ustaz, apa wajib orang tua mengekai anak? Hakikah itu. Mengakekai anak. Dan apa dosa orang tua bila tidak mengakekai anaknya? Dan mohon penjelasan tentang akekah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia radio dakwah. Allahumma amin. Jadi mengenai akikah, akikah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, tidak wajib ya. Sunnah sangat dianjurkan. Jadi para orang tua kalau punya anak, hari ketujuh itu diakekoi. Kalau anaknya laki-laki, dua ekor kambing. Kalau perempuan, seekor kambing. Kalau tidak bisa hari ketujuh, maka kelipatannya hari ke-14. Kalau tidak bisa, maka kelipatannya hari ke-21. Kalau tidak bisa, maka tidak ada kelipatan, kapan saja boleh. Selama anak belum baligh, tanggungannya bapaknya. Kalau anak sudah baligh, masih boleh akekah juga. Tapi bukan tanggungan bapaknya, boleh akekoh sendiri. Jadi itu akekoh yang dulu sudah pernah kita bahas panjang lebar. Jadi hukumnya bukan wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, jangan sampai ditinggalkan. Assalamualaikum Pak Ustadz, yang dirahmati Allah. Bagaimana hukumnya kalau mau nikah anak tersebut sekalian akekoh, karena belum akekoh di dan dagingnya, dan dagingnya untuk resepsi, bagaimana, apa boleh? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Mengenai anak belum akekoh ya, ketika nikah sekalian diakekohi, sekalian daging akekohnya untuk acara resepsi pernikahan, boleh apa tidak? Yang jelas pokoknya daging akikoh ya, hewan akikoh itu cara pembagiannya ada tiga, distribusinya ada tiga. Yang afdol dibagi tiga, seperti kurban persis. Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga diberikan kepada orang kaya sebagai hadiah, dan sepertiga lagi diberikan orang miskin sebagai sedekah. Jadi seandainya dagingnya untuk sekaligus acara resepsi pernikahannya boleh, dengan catatan tiga kelompok tadi ikut merasakan daging hewan tersebut, ya. Yang akeko ikut makan, orang kaya juga ikut merasakan, orang miskin juga ikut merasakan, boleh, tidak apa-apa. Kemudian juga apa namanya, kulitnya itu tidak boleh dijual, tapi kulitnya juga disedekahkan. Tidak boleh kulitnya untuk membayar orang yang nyembelih, tidak boleh. Orang yang nyembelih kambingnya itu diberi uang sendiri, uang upah sendiri, kulitnya disedekahkan. Atau kulitnya boleh dijual, tapi uangnya nanti disedekahkan. Jadi jawabannya boleh akikah ketika pernikahan, sekaligus nanti dagingnya untuk resepsi, dengan catatan ikut merasakan daging akikah itu tiga kelompok. Ya, yang akikah ikut merasakan, ya, orang kaya ikut merasakan, orang miskin juga ikut merasakan. Semuanya itu boleh dan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, melarang anak kecil yang ramai untuk masuk masjid boleh apa enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti insyaallah kita bahas ya pada Rabu depan. Memang kalau anak kecil itu jangan dibawa ke masjid ya. Kalau memang masih ganggu, rame, lari-lari, usia 2 tahun, 3 tahun, jangan. Tapi seandainya ada orang tua yang berbuat salah mengajak anak kecil ke masjid sehingga anak kecil itu rame dan mengganggu orang lain, maka kita jangan bersikap kasar dan keras kepada anak itu. Karena nanti kalau kita sikapi keras dan kasar, nanti anak itu tidak suka dengan masjid, nanti anak itu benci dengan masjid, dampaknya buruk. Karena mungkin kita menyangka ini anak kecil tidak ngerti, padahal dia ngerti, dia paham, membekas sampai besar nanti. Yang dinasehati malah orang tuanya, jangan anaknya, orang tuanya. Ini anakmu masih kecil, jangan diajak ke masjid. Nanti aja kalau sudah mengerti, sudah tidak ganggu orang, tidak ramai, tidak apa-apa. Atau kamu boleh ngajak ke masjid dengan catatan kamu mengawasi. Jangan diajak terus dilepaskan begitu saja, diawasi supaya sholat di sampingnya sehingga dia bisa mengontrol terus. Orang tua bisa mengontrol anaknya terus seperti itu. Karena zaman Nabi dulu juga ada anak-anak kecil ke masjid, zaman Nabi dulu. Bahkan Rasulullah kalau mendengar tangisan anak kecil, Rasulullah mempercepat sholatnya supaya anak kecil itu segera didiamkan oleh ibunya. Demikian pula Rasulullah melarang imam sholat panjang sekali. Kenapa? Karena li'anna fihimu as-saghir, di antara makmumnya ada anak kecil, ya, orang tua, anak kecil juga ada. Ini adalah dalil anak kecil tidak apa-apa diajak ke masjid, yang penting tidak ganggu seperti itu. Insya Allah kita bahas lagi pada rebu depan lebih panjang. Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Ustaz, apa arti nama bintu Abu Bin? Terima kasih atas penjelasannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Allahumma amin. Artinya bintu itu putri. Ya, bintu itu putri ya. Misalnya Fatimah bintu Muhammad. Fatimah adalah putrinya Muhammad. Kalau Abu itu ayahnya. Misalnya Nabi Muhammad itu Abul Qasim, ayahnya Qasim karena anaknya bernama Qasim. Adapun bin itu putra. Adapun bin itu adalah putra. Bin itu putra. Jadi Muhammad bin Abdullah. Ya, Muhammad anaknya Abdullah begitu. Mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan bisa difahami dengan mudah. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana Najimuddin di Pujon. Ustaz, ana mau nanya bagaimana cara untuk mendidik anak yang soleh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Ini dari Pujon ya. Masyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan di Pujon sana didengar dengan jelas dan mudah-mudahan manfaatnya radio ini semakin banyak dan menyebar. Allahumma amin. Bagaimana cara untuk mendidik anak yang soleh? Wah, ini jawabannya panjang ini. Pembahasan kita mulai dari awal, sudah berapa bulan yang lalu sampai sekarang yang bahas ini. Jadi bagaimana cara mendidik anak yang soleh? Jawabannya panjang. Intinya adalah pertama-tama mencari calon ibu atau calon bapak yang layak untuk menjadi ibu atau bapaknya anak-anak. Ini pranikah. Jadi kalau orang laki kalau mencari suami istri, itu cari istri yang cocok menjadi ibunya anak-anak. Kalau seorang perempuan, cari seorang suami yang cocok menjadi bapaknya anak-anak. Kemudian berdoa terus ya, ketika nikah juga berdoa, setelah nikah mau nikah berdoa, setelah nikah berdoa, ketika akan berhubungan suami istri berdoa, ketika istri hamil berdoa, ketika istri melahirkan anaknya diadzani, kemudian juga diakekoi, didoakan dan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian juga semenjak dini diberi contoh-contoh yang baik, diberi pendidikan Islam yang baik, didoakan terus. Dan insya Allah nanti anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Jadi jawaban Anda ini membutuhkan waktu beberapa jam kalau dijawab lengkap. Dan Anda insya Allah bisa mendapatkannya melalui rekaman-rekaman pendidikan anak dalam Islam. Dan alhamdulillah rekaman pendidikan anak dalam Islam dengan pertemuan hari ini sudah terkumpul ada 25 kali pertemuan. Berarti kalau masing-masing pertemuan 1 jam saja berarti 25 jam. Kalau 2,5 jam ya tinggal ngitung aja. Tapi kasetnya ada alhamdulillah tersimpan dengan rapi. Kalau ada yang ingin mau merekam di sini, insyaallah teman-teman Pak Iwan dan juga Saudara Abdullah bisa nanti membantu. Insyaallah semoga bermanfaat. Allahumma amin. Ustaz, gimana caranya melatih kesabaran untuk menghadapi anak-anak yang nakal dan doa apa yang bisa saya baca agar anak saya enggak nakal lagi? Ya, mengenai anak yang nakal ini usianya berapa dulu? Kalau anak kecil ya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun biasa, wajar. Memang anak-anak seperti itu, kita butuh sabar yang lebih, butuh tabah. Seperti itu, kalau memang sudah besar, ya kita juga harus sabar mendidiknya lagi supaya enggak nakal. Dengan diberi contoh. Dan yang paling penting itu adalah memuaskan egonya anak. Biasanya yang menjadikan anak nakal karena dia itu kurang diperhatikan, sehingga dia melakukan hal-hal agar supaya diperhatikan. Jadi anak diajak ngobrol, diajak bicara, ya biarkan mereka itu curhat, kita menampung, kita memberikan solusi. Anak juga perlu diberi hadiah, anak juga perlu diberi hiburan, kadang juga perlu diajak jalan-jalan, kadang juga perlu diajak ke restoran atau ke warung makan bersama, seperti itu. Diajak ke tempat-tempat bermain, boleh. Itu supaya tidak nakal. Jadi biasanya anak itu nakal karena dia kurang diperhatikan, sehingga dia akhirnya liar atau dia juga mencari perhatian di luar. Seperti itu. Adapun mengenai doanya itu ya banyak sekali. Anda bisa membaca doanya di dalam surat Ali Imran ayat nomor 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'u du'a. Ya Allah, wahai Rabb, karuniakanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa. Kemudian juga di surat Ibrahim ayat 40-41. Ya, kemudian juga di surat Al-Furqan ayat 74 dan yang lainnya. Itu yang banyak dibaca, diulang-ulang. Dan insyaAllah Allah akan mengabulkan doa-doa dan pinta-pinta kita. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang selalu mengharapkannya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, kehadiran anak merupakan beban bagi orang tua. Apabila orang tua telah memberikan pendidikan secara maksimal, tapi anak tersebut tidak mau menerima atas nasihat orang tua, apakah itu dipertanggungjawabkan oleh orang tua di hadapan Allah kelak? Bagaimana Ustaz? Jazakumullah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak itu jangan dianggap beban ya. Anak jangan dianggap beban. Anak itu adalah nikmat sekaligus ujian. Nikmat punya anak itu enak. Apalagi masih kecil, masih lucu, hiburan. Nah, dididik, anak itu aset kita yang paling pasti. Anak itu harganya mahal. Orang yang tidak punya anak itu rela mengeluarkan uang bermiliar-miliar kepingin punya anak. Anak itu mahal. Anak itu adalah aset kita yang pasti. Jadi sekali lagi, jangan dianggap anak itu beban. Tapi anak itu adalah nikmat sekaligus juga amanat. Ya, amanat ujian. Nikmat dan amanat. Nikmat yang kita syukuri, alhamdulillah kita punya anak yang mudah-mudahan nanti dididik dengan baik menjadi anak bermanfaat. Bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bisa mendoakan orang tuanya. Bisa berjuang untuk membela agama Allah. Dan seterusnya. Jadi anak itu nikmat sekaligus amanat. Yang penting adalah kita berupaya maksimal mendidiknya. Upaya maksimal mendidiknya semenjak dini. Kalau ternyata di kemudian hari anak itu baik, alhamdulillah wa syukrulillah. Kalau ternyata kita sudah berusaha maksimal mentok, tetap anak itu jadi anak yang tidak baik, anak yang nakal, ahli maksiat, tidak apa-apa. Anda tidak berdosa di hadapan Allah karena Anda telah berusaha maksimal. Kecuali kalau memang orang tua mengabaikan pendidikan anaknya, lalu anaknya jadi anak nakal, ini orang tuanya bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau sudah berusaha maksimal, sudah mentok, tapi dia nakal juga, ya orang tuanya tidak dosa di depan Allah. Yang penting tetap usaha terus, jangan berhenti. Seperti Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu anaknya kafir, tapi Nabi Nuh tidak salah. Nabi Nuh sudah mendidik, sudah memberikan arahan, sudah memberikan pendidikan. Tapi memang hidayah taufik di tangannya Allah. Yang bisa merubah itu Allah. Kita tidak bisa merubah. Kita hanya bisa memberi hidayatul irsyad wal bayan wad dalalah. Kita hanya bisa memberi petunjuk berupa keterangan, penjelasan, pengarahan, pengajaran. Itu kita bisa. Tapi kalau merubah hidayatul taufik, yang merubah orang itu Allah. Jadi begitu, yang penting sudah usaha maksimal dan terus menerus usaha tanpa berhenti di depan Allah, kita dianggap telah sukses. Adapun kalau tidak berusaha maksimal, bahkan membiarkan anak, lalu anak jadi nakal, memang orang tuanya bertanggung jawab. Ya, Fadal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana Ustaz caranya menghadapi murid yang suka menyanyi di saat belajar? Sudah ditegur dan sudah diingatkan, tetapi enggak mau, katanya itu ajarannya orang tuanya. Jazakumullah khair, wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Jadi anaknya ini, muridnya suka nyanyi ya, ditegur enggak mau, katanya ini pelajaran dari orang tuanya. Maka caranya, Anda hubungi orang tuanya, Anda hubungi wali murid, diberitahu bahwa anak Anda ini kalau ngaji, kalau di sekolahan suka nyanyi. Kalau disuruh ditegur, katanya ini pelajarannya orang tua. Mohon Anda nasihati anak Anda. Jadi begitu caranya. Mudah-mudahan nanti ketika ada komunikasi yang baik antara guru dengan wali murid, kemudian sekaligus dengan murid, insya Allah akan berhasil pendidikannya. Allahumma amin. Assalamualaikum Pak Ustadz yang dirahmati Allah. Kalau kita punya anak dua, apa semuanya itu harus diakekohi? Kalau cuma satu gimana hukumnya? Saya minta doanya semoga lancar dalam ujian skripsi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Jadi akekoh itu kepada semua anak kita ya, bukan satu ya. Kalau punya anak satu ya satu, anak dua ya dua, anak tiga ya tiga. Jadi akekoh itu semuanya, jangan pilih-pilih. Dan hukumnya akekoh itu tidak wajib, tapi sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi jangan ditinggalkan, karena banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan akekoh. Dan kalau Anda ada kesempatan, silakan jalan-jalan di website saya di hatibening.com. Di sana nanti Anda ketik akikoh, nanti akan keluar materi tentang akikoh. Atau insya Allah itu ada di artikel ibadah ya, ibadah di sana ada masalah akikoh. Saya tuliskan insya Allah lengkap hukum-hukum tentang akikoh ini dan semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda dan kita semua lulus dalam ujian dunia dan ujian di akhirat nanti. Allahumma amin. Mungkin itu dulu yang bisa saya jawab pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat.